Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabahuda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-Asatidah Hafizakumullah, dan terkhusus Al-Ustaz Luqman Ba'aduh yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, dan para hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ini. InsyaAllah akan bersama-sama kita mengikuti kajian Islam yang insyaAllah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Luqman Ba'aduh Hafizahullah Ta'ala. Adapun tema yang insya Allah akan beliau bawakan yaitu menjadi salafi sejati. Para hadirin ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian dimulai akan kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, insya Allah kajian sebentar lagi dimulai sekitar pukul 9 atau 10 kurang seperempat sampai dengan waktu zuhur. Kemudian istirahat untuk sholat zuhur, dan kajian akan dimulai kembali setelah selesai sholat sunnah ba'diyah. Kemudian kajian dilanjutkan sesi kedua apabila belum selesai, dan apabila sudah selesai akan disambung dengan sesi tanya jawab. Untuk itu bagi ikhwas kalian yang memiliki pertanyaan bisa dimajukan di meja panitia atau di meja ustaz. Untuk itu kami himbau kembali bagi ikhwas sekalian yang sudah berada di masjid untuk merapatkan safnya, untuk beri kesempatan ikhwan lain yang belum datang atau datang belakangan. Kemudian bagi peserta yang hendak merekam, disediakan tempat di speaker di tiang masjid. Kemudian bagi yang membawa alat komunikasi, kami mohon untuk dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya kajian. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, dan kita mengikuti kajian sesi pertama. Dan kepada Al-Ustaz Luqman Hafizahullah Ta'ala kami persilakan. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزني الله وإياكم pada hari ini kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Syaban, tepatnya tanggal 20 atau 21 Syaban 1434 Hijriah di Masjid Ma'had Al-Ansar Jogja. Kita kembali bertemu untuk menjalani salah satu ibadah, yaitu ibadah talabul ilm, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu, menolong kita untuk menjadikan amalan ini amalan yang diterima di sisinya. Bermodalkan dengan ikhlasun niyah, mengikhlaskan niyah dan iradah yang ada di dalam kalbu kita ketika menghadiri majlis mulia seperti ini, yaitu talabul ilm, yang pertama dalam rangka mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua dalam rangka mendapatkan hidayah dalam bentuk al-ilmu an-nafi', kemudian yang ketiga dalam rangka untuk mendapatkan hidayah dalam bentuk at-taufiq lil-amal, petunjuk untuk beramal dengan ilmu yang kita akan pelajari ini, yang dengan itu, dengan bentuk seperti ini, seorang sudah dikatakan sebagai yang mukhlis di dalam melakukan ibadah talabul ilm, yang tujuan akhirnya dan tujuan utamanya adalah untuk beramal dengan ilmu ini. Karena tentunya ilmu yang akan kita pelajari ini, kita bukanlah orang pertama yang belajar. Telah mendahului kita banyak orang di generasi kita ini yang selevel dengan kita, dan lebih dari itu, telah mendahului kita banyak orang di generasi yang levelnya di atas kita, tingkatannya di atas kita. Mengambil pelajaran dari sejarah orang-orang yang sebelum kita, serta mengkaji berbagai peristiwa yang terjadi di zaman kita hidup ini, maka kita punya kesimpulan bahwasanya ilmu yang kita pelajari ini sangat menentukan atau sangat ditentukan oleh amal, kemauan dan kesungguhan pelakunya untuk beramal dengan ilmu yang sudah dipelajari ini. Tidak sedikit bahkan, bukan hanya sekadar mendahului kita dari sisi waktu dan zaman, tetapi mendahului kita dari sisi tingkat kemampuan, pemahaman dan kecerdasannya. Namun ternyata tidak sedikit dari yang telah mendahului kita atau yang setingkat dengan kita ini lupa dengan ilmu yang telah dipelajari atau tidak lagi beramal dengannya. Maka sebagai mukaddimah majelis ini, yang tentunya majelis seperti ini dan majelis-majelis yang lainnya yang kebetulan saya menyampaikannya sebagai pemateri, adalah saya tujukan kepada diri saya. Saya ingin belajar apa yang belum saya ketahui, atau setidaknya memurajaah, bermudzakarah, mengingat-ingat, mengevaluasi apa yang sudah pernah saya dengar, untuk membantu diri saya beramal, untuk membantu diri saya semakin semangat dan istiqamah dalam beramal dengan apa yang telah saya ketahui. Kemudian di balik itu, saya berharap materi yang saya sampaikan untuk diri saya sendiri ini bermanfaat untuk seluruh pendengar, seluruh yang mendengarkan materi yang akan tersampaikan dalam majelis ini. Dengan harapan jika ada yang beramal dengan ilmu yang didengar dari majelis ini, Allah mencatat bagi saya ganjaran dan pahala keutamaan yang dengannya Allah menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan yang saya lakukan. Yang kedua yang penting untuk diingatkan melalui majlis atau dalam mukaddimah majlis ini, bahwasanya majlis ini akan menjadi amalan salihan, makbulan yang diterima di sisi Allah, apabila dimulai, dijalani dan diakhiri dengan ilmu, berjalan di atas dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bimbingan Salafuna As-Salihun. Ikhwani Fiddin, Azani Allah wa Iyakum. Sebagaimana tadi telah disinggung dan isyaratkan, bahwa ilmu itu membutuhkan amal, dalam pengertian bahwa amalan itu adalah tujuan utama dan target utama dari ilmu. Kalau tema yang telah disebutkan oleh panitia, sebagaimana sudah antum ketahui bersama, yaitu menjadi salafi sejati, betapa beratnya predikat ini untuk diraih yang pertama, dan untuk dipertahankan yang kedua. Sangat berat untuk meraihnya, dalam pengertian kita harus sabar untuk belajar, mengkaji, membaca, mendengar, mengevaluasi, membutuhkan kesabaran, keuletan dan ketakwaan yang panjang dan berkesinambungan. Tidak kemudian semangat di suatu waktu, di suatu zaman, di suatu tempat, kemudian hilang semangat itu di waktu yang berikutnya, di zaman yang berikutnya dan di tempat yang berbeda. Keuletan itu, kesabaran dan ketakwaan itu dituntut untuk berkesinambungan. Karena berbagai liku-liku dan sebab-sebab yang bisa menggelincirkan kita dari ilmu, dari posisi dan predikat salafi sejati, terus mengintai kita, mengelilingi kita, menyerang kita, untuk kemudian kita lepas dari salafiyah. Yang secara otomatis ketika seorang lepas dari salafiyah, lepas dari sunnah, akidah sunnah, dia akan masuk dalam bingkai dan kubangan al-bid'ah. Ikhwani fiddin, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Yang kedua, sulit di dalam mempertahankannya. Predikat yang cukup mulia ini tadi, salafi sejati, yang sering didengar dan dibahasakan oleh sebagian pihak dengan istilah kun salafiyan alal jadda, jadilah anda sebagai seorang salafi yang benar-benar salafi di atas jalan yang lurus, yang murni. Mempertahankannya sulit, karena di samping memang kalbu kita ini mudah berubah, mudah berbalik. Tiba-tiba hilang semangat dan takwa dari kalbu kita. Di sisi lain ternyata rintangan dan ranjau-ranjau yang dipasang oleh pihak-pihak yang menginginkan kita meninggalkan salafiyah ini bertebaran di banyak tempat. Ketika kita melangkahkan kaki tanpa melihat, tanpa ilmu, tanpa cahaya Alkitab was sunnah dan manhaj yang lurus, kaki kita akan menginjak salah satu ranjau tersebut dan kita pun akan jatuh terpelanting atau mati terbunuh. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, para ulama kita telah menuliskan berbagai karya dalam bidang akidah dan manhaj. Dari generasi ke generasi berlanjut, tidak henti-hentinya hingga zaman kita ini. Kalau kita lihat karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam bidang akidah dan manhaj, betapa banyaknya. Karena memang di zaman beliau hidup menuntut beliau untuk terus dengan gigih dan sabar menjelaskan kepada umat bid'ah dan liku-likunya. Begitu juga Ibnul Qayyim rahimahullah, murid beliau, tidak kemudian usaha dan upaya gurunya itu terhenti, berlanjut. Ibnu Katsir Az-Zahabi melanjutkan kiprah tersebut. Kalau kita menengok zaman yang sebelum mereka ini, kita melihat bagaimana Al-Imam Ad-Darimi dalam berbagai karya akidah dan manhajnya membantah kaum Mu'tazilah, Al-Jahmiyah. Begitu juga a'immah yang sezaman beliau. Syekhul Islam menulis karya Ar-Raddu 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri, salah satu tokoh menyimpang pada waktu itu. Juga ada karya beliau Ar-Raddu 'ala Al-Akhna'i, bantahan terhadap Al-Akhna'i, bantahan terhadap Syiah. Kalau tadi tokoh-tokohnya secara langsung, begitu juga di situ karya-karya yang disebutkan kelompoknya. Penyebutan nama kelompok, bahkan penyebutan nama tokohnya dengan ta'yin secara langsung merupakan manhaj salaf yang terus dilakukan secara turun-temurun. Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang sesudahnya dari para murid-muridnya, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, semuanya pun menulis karya-karya yang berisi bantahan-bantahan. Bahkan Sahih Al-Bukhari tidak lepas dari rudud, tidak lepas dari poin-poin bantahan terhadap Ahlul Batin. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, dalam Sahih Bukhari kita mendapatkan bantahan terhadap Al-Khawarij, bantahan terhadap Al-Murji'ah, bantahan terhadap Al-Mu'tazilah, bantahan terhadap Syiah. Bahkan Imam Al-Bukhari punya beberapa karya khusus membantah kaum Qadariyah, antara lain kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah, yang menegaskan bahwasanya seluruh perbuatan hamba Allah, manusia, jin, malaikat dan seluruhnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membantah kaum Al-Qadariyah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Namun di sisi lain ahlul batil, ahlul bid'ah dan al-ahwa juga tidak henti-hentinya melakukan regenerasi dari masa ke masa, baik regenerasi tokohnya, melahirkan dan mendidik tokoh-tokoh berikutnya yang akan melanjutkan tongkat estafet kelompoknya. Al-Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani sebagai salah satu perintisnya, tokoh besarnya, mendidik, mengkader tokoh-tokoh yang berikutnya. Kaum Mu'tazilah, Wasil bin Atha dan yang semisalnya melahirkan generasi berikutnya, tokoh-tokoh berikutnya. Bishr Al-Marisi, Husain Al-Karabisi, terus berlanjut tongkat estafet tersebut. Maka ulama sunnah pun terus melakukan kaderisasi. Murid-murid mereka dididik di atas manhaj dan akidah yang lurus, dididik untuk terus bersemangat membantah ahlul batil, membantah ahlul bid'ah dengan penuh kesabaran, ketelitian, keilmiahan, keikhlasan. Regenerasi yang mereka lakukan tidak hanya pada tokoh-tokohnya, pembaharuan yang terus mereka lakukan juga meliputi karya-karya. Terus dilahirkan oleh ahlul batil dan ahlul bid'ah ini karya demi karya. Kalau karya yang lalu telah dibantah oleh seorang alim di masa tersebut, mereka akan memunculkan karya yang berikutnya. Kalau karya yang ini juga telah dibantah, mereka akan memunculkan karya yang berikutnya. Dan pembaharuan ini pun secara otomatis juga mereka lakukan terkait dengan bentuk bid'ah dan syubhat yang mereka tebarkan. Syubhat demi syubhat bermunculan yang sebenarnya adalah sama dengan yang sebelumnya, satu tipe dan satu karakter dengan yang sebelumnya. Hanya saja ahlul bid'ah dan ahlul ahwa itu tadi memberikannya pakaian baru, sehingga orang yang datang di generasi yang baru tadi mengira bahwa bid'ah yang akan datang kepadanya adalah seperti yang itu dan pakaian seperti itu. Ternyata yang seperti itu sudah tidak datang lagi. Yang dia sudah belajar bahwa bid'ah itu pakaiannya seperti ini, warnanya seperti ini, jahitannya seperti ini, kainnya seperti ini, ternyata tidak datang apa yang dia sangka atau dia tunggu-tunggu itu, atau dalam pengertian yang sudah dia pelajari tanda-tandanya, muncul dengan pakaian baru, warna baru, perhiasan baru di pakaian tersebut, sehingga membutuhkan adanya a'immah dan ulama yang akan membongkar syubhat tersebut dengan pakaian yang baru tadi, yang akan menjelaskan kepada umat dan para talabatul ilm bahwa ini adalah bid'ah, lanjutan dari yang sebelumnya. Seolah-olah mereka mengatakan, mari kita lihat pakaian ini saya buka, perhiasan yang ini saya lepas. Ketika saya buka ternyata benar ini adalah bid'ah yang lama, lanjutan dari yang lalu, hanya saja dia datang dengan pakaian yang baru. Ketika bid'ah al-Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, telah terbantah oleh ulama, terbantah oleh Imam Ahmad dan yang bersamanya dari a'immah pada waktu itu, dan mengatakan para ulama kita, man qala innal qur'ana makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, bukan kalam ilahi, maka dia adalah kafir. Buru-buru para penerus Mu'tazilah membuat atau mengemas syubhat tadi, bid'ah tadi, dengan pakaian baru dan redaksi yang baru, yang sulit dikenal oleh orang yang datang baru pada waktu itu. Mereka tahunya belajar mendengar bahwa man qala innal qur'ana makhluk fahuwa kafir aw faqad kafar. Yang dia tahu, yang dia pelajari di halaqah-halaqah, di kitab-kitab karya ulama, adalah bahwasanya mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah, adalah kafir. Ternyata enggak ada ini. Ini lain lagi. Muncullah Al-Karabisi yang tidak mau dengan tegas mengatakan Al-Quran itu makhluk, tetapi dia mengatakan dengan redaksi baru, Al-Quran kalamullah walafzi bil-Quran makhluk. Al-Quran kalamullah, tapi ucapanku membaca Al-Quran ini adalah makhluk. Ikhwani fid din azzanillahu wa iyyakum, sebelum munculnya ini, sebelum munculnya yang baru saya sebutkan, muncul redaksi lain lagi, yaitu at-tawakkuf. Bagaimana redaksinya? Al-Quran kalamullah, berhenti sampai di situ. Apa keyakinan Anda? Al-Quran kalamullah, berhenti, tawakuf, tidak mau melanjutkan, laisa bimakhluk. Maka dari itu Al-Imam Ahmad menegaskan untuk membantah syubhat yang baru ini, karena yang lama sudah usang, yang diucapkan oleh Jahmiyah dan murid-muridnya pada waktu itu yang semasa sudah usang. Maka beliau mengatakan Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk, ditegaskan dalam usul sunnah Al-Imam Ahmad, wala ya'jaz ahad, jangan kemudian berhenti merasa tidak mampu untuk mengucapkan laisa bimakhluk. Lengkapi Al-Quran kalamullah, lanjutkan laisa bimakhluk. Syubhat bagi talabatul ilm yang baru, mubtadi'in, masih baru masa dia menuntut ilmu, sulit membedakan. Tapi a'immah melihat ini berbahaya ucapan. Ini akan menyeret, ini pintu kecil yang dari sana akan masuk akidah Mu'tazilah dan akan kembali kepada keyakinan Al-Quran kalamullah makhlukun laisa kalamullah. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, kemudian muncul yang berikutnya yang tadi saya katakan, fitnah Al-Karabisi. Siapa Al-Karabisi ini? Apakah dia seorang tokoh yang biasa-biasa saja, seorang ahli khutbah dan ahli ceramah? Lah, dia seorang di masa itu salah seorang yang memiliki ilmu yang cukup luas, karya yang cukup banyak di bidang fikih, di bidang hadis, di berbagai bidang, karya-karya Husain Al-Karabisi. Namun ternyata Al-Karabisi sebagai salah satu pelanjut tongkat estafet Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah, dengan bentuk lain, dengan redaksi yang telah berubah, dia mengatakan Al-Quran kalamullah walafzi bil-Qur'ani makhluk. Al-Quran itu kalamullah, tapi lafaz-lafaz yang saya ucapkan ini adalah makhluk. Pembahasan kita bukan pembahasan akidah secara khusus, tetapi yang ingin saya tekankan, ternyata Al-Imam Ahmad dan yang bersamanya dari A'immah pada waktu itu mengatakan Al-Karabisi mubtadi'un, ahlul bid'ah. Al-Imam Ahmad ketika ditanya tentang Al-Karabisi, beliau menjawab iyaka iyaka wal karabisi, iyaka iyaka wal karabisi, iyaka iyaka wal karabisi, la tukallimhu wala tukallim man yukallimhu arba' marat au khams marat. Waspadailah oleh kamu Al-Karabisi, waspadai, waspadai, dan waspadai, tinggalkan, jangan kalian ajak bicara dia, jangan berbicara dengan Al-Karabisi, berbicara jangan, kata Imam Ahmad, dan jangan engkau mengajak bicara orang-orang yang berbicara dengan Al-Karabisi, berbicara saja. Yang semisal ini kalau kita dengarkan dan kita baca nukilan-nukilan dari Salafus Shalihin, akan kita dapati banyak sekali. Manhaj inilah yang sekarang ada berbagai pihak hendak merubahnya, hendak menciptakan keraguan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah Salafiyin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Kemudian muncul Al-Asy'ariyah yang tidak jauh dan tidak berbeda waktu, tidak lama bedanya dengan Al-Maturidiyah, Al-Kullabiyah. Ternyata mereka datang membawa syubhat Mu'tazilah dengan kemasan baru, seolah-olah membantahi Mu'tazilah, seolah-olah membantahi Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Mereka mengatakan la, Al-Quran kalamullah. Tapi dilanjutkan oleh mereka, ada yang mengatakan mereka sendiri berpecah belah dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Yang satu mengatakan wa kalamullah kalamun nafsi, sifat kalam bagi Allah itu adalah kalam nafsi yang ada pada jiwa Allah, yang tidak terucap, tidak terlafadzkan dengan lafadz, dan tidak didengar oleh dengan suara yang didengar. Ini satu kelompok dari Asy'ariyah. Satu lagi mengatakan Al-Quran hikayah an kalamillah, Al-Quran kalamullah, bukan, tapi dia hikayah, sebatas ungkapan terhadap kalamullah. Bukan dia kalamullah, tapi dia ungkapan. Loh, Jahmiyah mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Salah mereka kalau tegas-tegas begitu mengatakan Al-Quran makhluk, sesat mereka. Lalu apa? Al-Quran itu hikayah, sekedar ungkapan yang menghikayatkan kalamullah. Allah tidak memiliki sifat kalam, Allah tidak berkalam, berbicara dengan lafaz. Ini kelompok berikutnya dari Asy'ariyah. Tetapi tidak diam ulama kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah membantahi mereka sebagai penjelasan kepada umat yang baru datang. Umat yang hanya mengenal bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ketika datang kepada umat yang baru ini, syubhat yang baru, mereka terkecoh. Maka tugas para ulama, para a'immah untuk menjelaskan itu semua kepada umat sebagai bentuk amanah, dan diwajibkan kepada umat untuk mengikuti bimbingan nasihat para ulama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di zaman atau di abad kita hidup ini pun berlanjut kemungkaran-kemungkaran dan bid'ah-bid'ah tersebut. Kalau dahulu kita mendengar ada namanya kelompok Al-Ikhwanul Muslimun. Yang telah dikatakan oleh para ulama sebagai firqah dhalah. Kelompok yang sesat. Sehingga umat dan salafin menjauh dari yang namanya firqah Al-Ikhwanul Muslimin. Oh ini ikhwani, fulan ikhwani. Berlanjut kata-kata ini, ikhwani, mubtadi', dhalu, hizbi, ikhwani. Berlalu masa yang seperti ini. Ternyata Al-Ikhwanul Muslimin mengkader, kaderisasi, baik kaderisasi regenerasi dan kaderisasi tokoh ataupun bid'ahnya. Kalau dahulu kita mengenal di antara kaidah Al-Ikhwanul Muslimin yang sesat dan menyimpang dan akhirnya menyimpangkan dan menyesatkan banyak orang adalah istama'na fi mattafaqna 'alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fihi. Kita bergabung, bersatu, berorganisasi bersama-sama, satu jamaah, satu yayasan, satu organisasi, satu kegiatan dakwah, satu ta'awun dalam perkara yang kita sepakat dalamnya, kita sepakat tentangnya, tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, ayo kita bekerja sama dan kita saling mentolerir, memberi uzur terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi. Kita meyakini sahabat itu adalah generasi terbaik, paling bertakwa, paling berilmu, paling adil. Sementara ada kawan kita yang sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah perampok. Kita berbeda di sini. Maka sudah, perbedaan ini jangan terlalu diungkit-ungkit. Kita punya musuh bersama. Jangan sampai persatuan kita ini menjadi pecah. Jangan. Iya, tapi ini kan, iya itu kan ijtihad. Kamu berijtihad, mereka juga berijtihad. Kamu punya ulama, mereka juga punya ulama. Sampai kapan kita saling mentahdir? Sudahlah, ayo kita bersatu. Kita meyakini bahwa Abu Hurairah itu adalah sahabat yang mulia, periwayat hadis Rasulullah terbanyak. Sementara mereka Syiah meyakini Abu Hurairah adalah penipu yang telah berdusta atas nama Rasulullah dan membuat-buat hadis atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbeda di sini. Masalahnya hanya sekadar ini. Toh kita sepakat sama-sama ingin beramal dengan hadis. Hanya saja antum punya jalur seperti ini, mereka punya jalur yang berbeda. Nah, maka kita bersatu bersama, satu organisasi, satu kegiatan dalam perkara-perkara yang kita sepakat di sana. Dan kita saling memberi uzur, mentolerir perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita. Kalau kita meyakini bahwa pemerintah yang berkuasa ini masih dalam ruang lingkup Islam, Muslim, yang wajib kita memberikan as-sam'u wa ta'ah, tidak boleh kita menentangnya, melakukan khuruj terhadapnya, memprovokasi umat untuk menentangnya, membongkar aib-aibnya di depan halayak ramai, yaitu keyakinan kita. Keyakinan antum, labas. Antum istihad di sini. Antum ada ulamanya. Syekh bin Bas, Masya Allah. Imam. Syekh Al-Albani, muhaddis. Tapi, di sana ada ulama yang berbeda dalam memandang hal ini. Di sana ada Imam Al-Banna, Imam Sayyid Qutb, yang berbeda. Imam Al-Maududi, Abu Al-A'la Al-Maududi. Ada Imam Sa'id Hawa. Ulama, semua pejuang-pejuang Islam. Mari kita bersatu dalam hal ini. Kita berbeda ijtihad. Ini syubhat Al-Ikhwanul Muslimin yang sudah usang, kalau masih ada dari mereka yang mau memasarkan bid'ahnya, bid'ah Ikhwanul Muslimin, dengan slogan yang lama ini, gak laku. Gak laku di pasaran, karena sekarang sudah berbeda cara beriklan. Sudah berubah pamflet-pamflet iklan, baliho-baliho iklan, backgroundnya sudah berubah, kata-katanya sudah berubah. Bahkan yang jelas-jelas itu merugikan badan semacam rokok yang oleh ulama diharamkan, mereka siap. Nah, merokok itu membahayakan atau mengakibatkan penyakit jantung, ya kan, paru-paru dan yang lainnya. Siap. Kalau masih pakai cara-cara lama, nggak laku. Dalam rangka mensiasati kondisi konsumen yang seperti ini dan kondisi pihak-pihak tertentu, maka mereka harus punya siasat baru dalam mereklamekan, mengiklankan, dalam mengiklankan kemungkarannya. Maka ahlul batil, ahlus syubuhat, gak kalah dengan ahlus syahwat. Al-Ikhwanul Muslimun datang dengan berbagai bentuk pakaian baru di dalam menjajakan kemungkaran itu. Maka muncullah Abdurrahman Abdul Khaliq dengan membuat redaksi baru yang intinya sama dengan slogan Ikhwan Muslimin yang sebelumnya. Apa kata dia? Bahwa keberadaan berbagai kelompok ini, bahasa dia berbagai jamaah, ini tidak perlu dihilangkan karena yang satu menguatkan yang lainnya. Yang masing-masingnya memiliki kelebihan yang harus dimanfaatkan. Berulang kali dia menanamkan dan mendoktrinkan akidah ini kepada murid-muridnya dan pengikutnya. Maka muncullah karya Syekh Rabi, sang mujahid. Semoga Allah menerima amalan beliau dan mengakhiri hayatnya dengan husnul khatimah. Ikhwani fi din azzan yallahu wa iyakum, muncullah karya beliau jama'atun wahida la jama'at wa tariqun wahidun la asharat. Maka hancurlah Abdurrahman Abdul Khaliq, buru-buru ihya at-turas, mengeluarkan siasat dan politiknya, mengatakan bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah kami pecat, telah kami keluarkan dari struktur Ihya' Tsurats. Namun karena memang biasa dididik dengan politik, siasat, maka Ihya' Tsurats benar mengeluarkannya dari struktur, secara struktural Ihya' Tsurats. Tetapi buku-bukunya, karya-karyanya dan doktrin-doktrinnya tetap dipakai dalam tubuh Ihya' Tsurats, dalam daurah-daurah yang diadakan, nadawat yang mereka lakukan. Terus ditanamkan itu. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyakum. Maka syubhat yang sudah terkuak ini dan umat mulai meninggalkan, ternyata ahlul batil sebagaimana pendahulunya tidak pernah berhenti melakukan kaderisasi, regenerasi, reboisasi. Terus mereka lanjutkan, karena memang Allah sudah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kata Allah, telah kami jadikan untuk setiap nabi musuh, baik dari kalangan syaitanil ins, syaitan-syaitan yang berwajah manusia, ataupun syaitan dari kalangan jin, yang masing-masingnya saling memberi masukan, saling memberi informasi, trik-trik baru untuk memasarkan dan menjajakan kebid'ahan, kekufuran, kemungkaran masing-masingnya. Baik yang jin syaitan dari golongan manusia maupun syaitan yang dari golongan jin. Ini akan terus berlanjut. Sunnah ini, sunnatullah ini akan berlanjut ila qiyamis sa'ah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka muncullah syubhat-syubhat baru dari ikhwanul muslimin. Apa yang mulai kita dengar kurang lebih pada tahun 94, 95, 96, apa yang diistilahkan dengan manhajul adl wal insaf, manhaj sistem adil dan sportif di dalam mengkritik ahlul batil. Siapa yang akan mengingkari bahwa seorang muslim harus bersikap adil dan sportif terhadap kawan maupun lawan? Enggak ada seorang muslim dan mukmin akan mengingkari ini. Sebagaimana kaidah al-ikhwanul muslimin yang pertama tadi, istama'na fi mattafaqna alaih. Kita bersatu, bekerja sama, bergabung dalam berbagai urusan yang kita sepakat tentangnya dan saling memberi uzur dalam perkara yang kita berbeda. Kalau kita terapkan dalam masail fiqhiyah far'iyah yang memang di situ sagha al-istihad wal khilaf, permasalahan-permasalahan fikih yang memang boleh terjadi di sana adanya perbedaan dan istihad di kalangan ulama al-mujtahidin, memang benar kita harus berlapang dada terhadap saudara kita yang berbeda pendapat. Apakah ketika seorang itu berumrah harus melakukan tawaf wada ataukah tidak? Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan harus, wajib, sama seperti haji, harus pakai tawaf wada, tawaf perpisahan. Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama di zaman kita, semisal Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sebagian lain menyatakan tidak, tidak sama. Tawaf wada hanya khusus untuk haji tanpa umrah. Pendapat ini dipilih oleh Imam Al-Imam Al-Muhaddits Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala dan Syekh Shalih Al-Fauzan. Ada yang berpendapat ketiga mengatakan mustahab, tidak wajib seperti pertama, dan kemudian tidak kemudian ditinggalkan seperti pendapat kedua, mustahab. Pendapat ini nampak lebih dipilih oleh Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz. Yang seperti ini ketika kita dalam perjalanan umroh bersama, tidak kemudian kita memaksakan harus tawaf wada atau enggak ada sunnahnya tawaf wada, tapi kita mengatakan yang saya yakini seperti ini, pendapat kedua seperti ini, ketiga seperti ini, tafadhol antum, memilih mana yang menurut antum lebih baik. Kemudian kita berlapang dada, bukan kemudian kita berpisah rombongan karena berbeda dalam hal ini. Kemudian kita menyatakan la, itu cara yang salah, umrah kamu tidak di atas sunnah. Enggak, kita menyatakan tetap di atas sunnah. Tapi kalau ternyata penerapannya itu tidak dalam masail seperti ini, dan tentunya maksud, tujuan dan makna sebuah ucapan, kaidah dan prinsip itu akan terbantukan untuk kita memahaminya, makna dan tujuannya melalui penerapan dan aplikasinya. Ternyata ikhwanul muslimin dalam aplikasi slogan tersebut, penerapannya, mereka bergabung dengan tasawuf, tokoh-tokoh tasawuf. Mereka bergabung dengan tokoh-tokoh syiah, satu jamaah, satu organisasi. Bahkan tidak kalah parahnya, dalam partai politik Al-Ikhwanul Muslimin, mereka bergabung pula atau memberi kesempatan kaum Nasoro untuk andil dalam satu kelompok, satu partai, sehingga beberapa tokoh politik Ikhwanul Muslimin di Mesir pada waktu itu adalah Nasoro berdasarkan kaidah tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ternyata hal ini dilanjutkan. Kalau tadi Abdurrahman Abdul Khalid dengan syubhat baru, dengan redaksi baru, muncullah redaksi yang berikutnya, yaitu al-adlu wal-insaf, yang memiliki pakaian baru dan perangkat baru. Di antara perangkatnya, perangkat syubhat baru ini, perhiasannya, pernik-perniknya adalah manhajul muwazanat bainal hasanati wassayiat, manhaj dan sistem keseimbangan dalam menyebutkan atau mengkritisi seorang tokoh atau sebuah jamaah, sebuah kelompok, dengan cara menyebutkan kebaikan-kebaikannya, kelebihan-kelebihannya, jasa-jasanya, perjuangan-perjuangannya, di samping kita menyebutkan kemungkaran-kemungkarannya, kesalahan-kesalahannya, bid'ah-bid'ahnya. Harus imbang. Semua ini diucapkan dan dipasarkan dalam rangka untuk membela ahlul bid'ah dengan segala kepentingannya. Mungkin kepentingan politik supaya partainya tetap kuat, atau kepentingan yang lainnya dari berbagai kepentingan duniawi, agar bisa diterima di sana sini, ditokohkan di sana sini, diundang untuk memberikan ceramah dan materi di sana sini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ternyata mereka terus memunculkan bentuk-bentuk baru ini tadi. Muncullah para ulama membantah kaidah ini tadi. Di saat itu kaidah ini sangat getol dimotori oleh Safar al-Hawali, Salman al-Auda, yang kemudian muncul istilah As-Sururiyun atau kelompok As-Sururiyah. Sebenarnya As-Sururiyah itu masuk ke Indonesia ini pertama kali masuknya melalui pintu manhaj al-muwazanat bainal hasanati was-sayyi'at, yang dimotori di Indonesia oleh Yusuf bin Uthman Ba'isa, kader Abdurrahman Abdul Khalid di Indonesia, yang memasarkan pemikiran kita mengambil dari jamaah tabligh, cara dan hikmah dalam berdakwah. Mereka hikmah dalam berdakwah. Kita ambil dari itu, dari jamaah tabligh. Kita mengambil dari salafiyin dalam bidang akidah, tauhid al-asma wa sifat dan yang lainnya. Dan kita mengambil manfaat dari kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, dari kerapian struktur yang terorganisir dengan baik. Ketahui, saya tekankan, fitnah As-Sururiyah masuk ke Indonesia sejak kurang lebih tahun 93-94 dan ramenya itu pada tahun 96 khususnya, itu melalui manhaj al-muwazanat ini tadi. Sehingga muncullah di Indonesia istilah fulan sururi. Keberatan menerima tahzir ulama. Ketika muncul tahzir Syekh Rabi, Syekh Najmi, Syekh Mukbil, beberapa orang di sini di Indonesia yang dulunya di atas manhaj salafi, oh ini ulama sigar, bukan ulama kibar. Ketika ulama kibar berbicara, berfatwa, muncul alasan yang berikutnya dan yang berikutnya untuk menolak nasihat para ulama dan tetap mempertahankan tokohnya. Kenapa saya tekankan ini, sejarah awal masuknya Sururiyah di Indonesia? Karena akhir-akhir ini muncul beberapa pihak, beberapa dai yang mungkin dia jahil, tidak mengerti tentang sejarah sururiah di Indonesia. Atau mungkin dia pernah tahu tapi lupa sehingga butuh diingatkan. Kalau yang pertama, butuh diberi ilmu. Yang kedua, butuh diingatkan. Kalau yang ketiga, yaitu sengaja untuk menebarkan syubhat, mengikuti hawa nafsu, setelah upaya nasihat tetap terus melanjutkannya, maka butuh ditahdzir. Sehingga beda di dalam bermuamalah ini tadi. Apa katanya? Di hadapan ikhwan dia mengatakan, dikatakan sururiah. Apa itu sururiah? Sururiah itu mengkafirkan pemerintah, berdemo. Mana? Apa ada yang mengkafirkan pemerintah? Ada yang memberontak? Ada yang berdemo? Enggak ada itu. Orang-orang yang dituduh sururiah itu tidak ada hakikatnya. Mahlan mahlan ya akhi fillah. Pelan-pelan wahai saudaraku, bahwa sururiah tidak hanya sebatas hal itu. Ini yang pertama. Tadi saya sebutkan, saya kupas sedikit sebab awal masuknya sururiah di Indonesia, yang kemudian muncullah buku Syekh Rabi, Manhaj Ahli Sunnah fi Naqdi Ar-Rijal wal Kutub wa Tawaif. Manhaj Ahli Sunnah dalam mengkritisi para tokoh atau mengkritisi karya-karya yang menyimpang atau mengkritisi kelompok-kelompok menyimpang. Syekh menulis, itu butuh waktu khusus untuk membahas tentangnya. Ini membantah manhajnya sururiyin. Dalam buku ini Syekh tidak banyak berbicara, tidak mengkonsentrasikan pembicaraan tentang tidak bolehnya menentang pemerintah, tidak boleh membongkar aib pemerintah, tidak boleh berdemo, enggak. Syekh hanya berbicara tentang bagaimana sih prinsip dan metode ahli sunnah dalam mengkritisi para tokoh menyimpang, kitab-kitab menyimpang, dan kelompok-kelompok menyimpang. Menanggapi syubhat sururiyin. Begitu juga syubhat Abdurrahman Abdul Khalid yang merekomendasi dan membenarkan serta menghimbau tetap berlanjutnya berbagai kelompok ini di medan dakwah. Masing-masingnya eksis dengan kelebihan masing-masing. Muncullah karya beliau, muncullah fatwa ulama, fatwa Syekh Shalal Fauzan, Syekh Muhammad Amanil Jami, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, Syekh Mukbil bin Hadil Wadi'i pada waktu itu. Ternyata manhaj al-muwazanat ini pun berakhir dalam redaksi seperti itu. Karena sudah kuno. Kalau masih ada yang seperti itu, menyuarakan seperti itu, akan rame-rame dibantah oleh salafin yang baru-baru ini pun. Yang junior-junior pun akan mengatakan, oh, ini batil, ini sururi ini. Kalau masih ada yang menyuarakan manhaj al-muwazanat, maka sebagian majalah mereka di Indonesia ini pun menuliskan tentang batilnya manhaj al-muwazanat, pun juga membantah beberapa syubhatnya Abdurrahman Abdul Khalik. Ketika ada salafi yang baru ngaji, baru ngaji tahun 2000 ya, tahun 99 apalagi tahun 2003 2004 ya, makanan empuk ini ya, makanan empuk. Dia mengatakan, ini loh, lihat, majalah kami. Kenapa kami dibilang turasi? Padahal majalah kami bicara tentang Abdurrahman Abdul Khalik. Iya, ya. Berarti selesai sudah. Kami dibilang sururi. Majalah kami menulis tentang sururiah. Apa itu sururiah? Ternyata memang ustad-ustad itu zalim, ya. Bicara tanpa ilmu. Terburu-buru dalam mentahdzir. Nah, masya Allah. Tapi memang para ustadz harus sabar. dalam membina, mendidik, mengarahkan. Sebagaimana para teladan kita, para ulama kita, Syekh Narabi, Syekh Ubaidil Jabiri, Syekh Najmi, dan yang lainnya, sabar. Mengarahkan lagi, yang belum tahu, yang pernah tahu dan lupa, diingatkan. Dan muhadharah ini pun juga berfungsi mengingatkan diri saya, mungkin lupa, sudah banyak yang lupa yang sebelumnya, murojaah ini. Dan juga sekaligus mengingatkan saudara-saudara saya yang lainnya yang sempat lupa. Semoga dengan ini menjadi ingat dan sadar kembali, dan bersama-sama berada di rel salafiyah. Tapi yang ketiga, semoga tidak terjadi kalau ternyata terus berlanjut. Tidak peduli nasihat-nasihat ulama yang akan kita dengar bersama, tidak dipedulikan, maka di saat itu kita menyatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Upaya menyelamatkan diri dan umat serta salafin dari berbagai mafsadah, efek negatif dan kemungkaran, kebid'ahan lebih dikedepankan daripada mengejar sebuah maslahah yang kita inginkan. Nah, kalau ternyata upaya kita mengejar maslahat tadi, efek negatif dan mafasid ini menimpa kepada salafiyin, dengan terpaksa dan sambil menelan ludah yang pahit, kita ucapkan itu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Ternyata manhaj al-muwazanat ini pun telah terbantah. Muncullah yang berikutnya, dimotori oleh beberapa tokoh-tokoh baru. Kalau Safar dan Salman, nama ini baru diucapkan, telinga yang mendengarnya sudah geli, merasa digelitik. Safar, sururi. Salman, sururi. Abdurrahman Abdul Khaliq, mubtadi. Gak mau menyebut tokoh-tokoh ini baru. Yang dulu nama-nama ini sempat juga berada di medan membantah Abdurrahman Abdul Khaliq, membantah Safar dan Salman. Semoga Allah memberikan kepada saya dan antum istiqamah. Antara lain, tokoh yang di masa ini adalah Abul Hasan Mustafa bin Ismail Al-Misri Al-Ma'ribi. Yang dia adalah pengasuh salah satu pondok pesantren di Yaman sana. Di antara yang dia ucapkan, menyikapi masyayikh kita, menyikapi Syekh An-Najmi, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Shalal Fauzan dan yang lainnya, di dalam mentahdir tokoh-tokoh jamaat takfir di masa ini, dia menyatakan nuridu manhajan wasi'an afyah yasa'ul ummata kullaha. Kita ini menginginkan manhaj yang lapang, yang luas, yang bisa merangkul dan menyelimuti umat secara keseluruhan. Enggak ingin manhaj yang sempit. Masya Allah, ucapan yang nampak dipenuhi dengan rahmah, dipenuhi dengan kasih sayang. Menginginkan manhajan afyah yang lapang, luas, sehingga semua bisa masuk, dipakai semua orang, pas ya. Ukurannya pas. Kalau semua L atau XL, yang double XL gak bisa make, yang ukurannya S kebesaran ya. Jadi maunya itu yang fleksibel, yang S make enak, yang L juga enak dipakai, yang XL berani bergaya ya. Yang XL pun gak minder, yang double XL merasa pas dan cocok. Semua dirangkul ya. Kalau satu size, satu ukuran, sempit, gak bisa gaul, kata orang sekarang. Abul Hasan membuat redaksi baru, yang itu sebenarnya adalah hakikat manhaj al-ikhwanul muslimin. Istama'na fi mattafaqna alaih wa ya'duru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Dari mana kita tahu ini? Kita tahu dari apa tadi? penerapannya. Ternyata Abul Hasan bergaul dengan takfirin, bermajlis dengan sufiin, ya, bergabung dengan Ikhwanul Muslimin Yaman, kemudian memuji Hasanul Banna, membela Sayyid Qutb, semuanya dirangkul. Luas, lebar, lapang, enggak sempit. Ternyata Abul Hasan berhasil merekrut beberapa pihak yang tidak mau mendengarkan nasihat ulama. Kalau ulama yang mendengar ucapan ini dan dibahas, baru kita terkejut, subhanallah, ternyata yang dia maukan seperti ini. Dulu teman-teman kita yang salafi, yang kita belajar sejak tahun 94 salafi, yang sebagiannya mengajarkan kepada kita manhaj di Yaman sana, mengenal apa itu Ikhwanul Muslimin, luar biasa dia berbicara. Apa itu Qutbiyah, luar biasa dia berbicara tentang itu. Subhanallah, sekarang dia mengadakan acara bersama dengan Ikhwanul Muslimin di Yaman, duduk bersama. Barakallahu fikum. Bersama dengan tokoh-tokoh takfir, orang-orang yang dulu ana mendengar langsung dari lisan dia, dia termasuk orang yang paling keras mentahdirnya. Sekarang lah, tahdir-tahdir itu sempit, manhaj yang terbatas. Kita menginginkan manhaj yang luas. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Di antara tokoh di masa ini yang juga aktif untuk memunculkan syubhat-syubhat baru dengan pakaian-pakaian baru adalah Ali bin Hasan bin Ali Al-Halabi, yang sekarang kita tanggal berapa? 29 ya, Juni. Kalau enggak salah sampai hari ini masih berjalan daurah dia di Jawa Timur. Sekarang ini, sekarang kita sedang daurah ini. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ali Al-Halabi dulu tahun 96, 97, 98 ya, hingga mendekati tahun 2000-an. Masya Allah, luar biasa. Kitab-kitabnya kita kaji, ya kan? Nah, baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang fikih, dikaji di beberapa daurah. Nah, luar biasa bantahnya terhadap Sayyid Qutb, mensyarah kitab Syarh Sunan Al-Barbahari. Tapi memang ya ikhwan, sebagaimana dalam mukaddimah majlis kita, bahwa ternyata ilmu yang kita pelajari ini memang membutuhkan amal, amal yang berkesinambungan, ulet dan sabar. Barakallahu fikum. Ini yang dituntut. Ali Al-Halabi ternyata dia adalah salah satu tokoh, masuk dalam salah satu deretan nama-nama tokoh menyimpang di zaman ini, sebagaimana nanti kita akan mengetahuinya. Dalam salah satu ucapannya, Ali Al-Halabi ternyata bertaubat, bertaubat dari manhaj dia yang lama, bertaubat dari manhajnya yang lalu. Mau tobat enggak dari manhajnya? Loh, lalu anu Ustaz, Ikhwanul Muslimin. Iya, bagus. Taubat kemudian menjadi salafi. Dulunya apa? Tablighi, tobat menjadi salafi. Alhamdulillah. Dulunya salafi, tobat. Makanya ada situs salafi tobat. perlu diusulkan kepada pemilik pengelola web itu nama Abul Hasan dan Ali Hasan untuk dicantumkan dalam deretan salafi tobat. Apa kata dia? Dalam barakallahu fikum salah satu ceramahnya, muhadharahnya, Ali Al-Halabi mengatakan, dengarkan baik-baik, unduru waqarinu baina ar-rizqi alladhi waffaqana Allahu 'azza wa jalla ilayhi fi hadhihi al-fatrah al-akhirah ba'da an ghusna wa qidna naghriq fi al-ghulu wat-ta'annud wa shay'in min ash-shiddah naqulu hadha wa na'tarif bihi wa la nastakbir fi an na'tadhira minhu wa an narji'a anhu. Perhatikan dan bandingkan antara sikap lembut yang sekarang kami telah diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal pada masa-masa terakhir ini. Setelah kami berenang, yakni di lautan, dan hampir kami tenggelam di lautan ghulu, ekstrim, dan sikap keras, maka kami mengucapkan ucapan ini dan mengakui, dan kami tidak sombong atau menyombongkan diri untuk rujuk, untuk meminta maaf, meminta uzur dari kesalahan yang telah lalu itu dan mengucapkan rujuk. Ini pembukaan. Jadi kalau ada seorang mau bicara tentang Ali Al-Halabi, loh, Ali Al-Halabi kan dulu sudah mentahdzir Sayyid Qutb. Itu dulu. Sekarang dia sudah rujuk. Karena dulu berenang di lautan keras dan ghulu, sekarang Allah telah memberi taufik kepadanya untuk bersikap lembut. Sekarang sudah tobat. Makanya ada sekarang ini muncul di beberapa Facebook. Ya kebetulan saya juga gak tahu gimana sih Facebook itu, tapi teman-teman membantu saya ngeprint. Nah ini Ustaz, nah itu ada Ustaz-Ustaz yang sudah rujuk dari sikap keras. Sekarang musimnya salafi tobat. Hati-hati, minta kepada Allah istiqamah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lihat bagaimana Ali Al-Halabi, salah satu syarahnya yang pernah saya dengarkan, yaitu syarah kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Luar biasa. Ketika dia mensyarah ucapan Al-Imam Al-Barbahari tentang wajibnya kepada Ahlus Sunnah untuk menjauhi Ahlul Bid'ah, untuk tidak bermajlis dengan Ahlul Bid'ah. Luar biasa dia memberikan contoh-contoh dalam syarahnya. Tapi mari kita lihat bagaimana saudara kita Ali Al-Halabi ini. Ternyata Ali Al-Halabi menghadiri salah satu seminar atau muktamar, yang di muktamar ini ditetapkan salah satu kesimpulannya, kesimpulan muktamar tersebut, dan Ali Al-Halabi adalah salah satu yang menandatangani kesimpulan muktamar tersebut. Ternyata antara lain kesimpulannya menyerukan kepada persatuan agama-agama, toleransi antar agama. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum, mengajak atau menyeru salah satu kesimpulannya, untuk masing-masing kelompok, masing-masing mazhab, tidak hanya mazhab yang empat, bahkan meliputi mazhab Syiah, mazhab Ibadiyah, salah satu mazhab Khawarij, mazhab Sufi, untuk saling bergandengan tangan, saling mentolerir muktamar yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Sufi, tokoh-tokoh Syiah Rafidah, dan Ali Al-Halabi salah satu yang hadir di tempat tersebut bermajlis dengan mereka. Wahai Ali Al-Halabi, kita meyakini Anda bukan orang yang jahil tentang asar-asar salaf, bukan orang yang tidak tahu atau tidak pernah membaca, bahkan tadi saya katakan Anda orang yang telah mengajarkannya. Maka kita meyakini bahwa Anda adalah orang yang lupa terhadap ilmu yang sudah Anda pelajari. Butuh untuk Anda ingat kembali, dimurojaah kembali, kemudian diamalkan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingatkah wahai Halabi? Dan ini khitab, redaksi ini saya ucapkan juga untuk kita semua dan juga orang-orang yang masih berasabiyah, bertaasub, bertaklid kepada Ali Al-Halabi, sehingga sampai hari ini masih menyebarkan buku-bukunya, kaset-kaset ceramahnya, dan mengundangnya datang ke negeri Indonesia ini untuk melakukan daurah atau menyiarkan ceramahnya melalui radionya. Dipuji-puji dan disanjung di hadapan umat. Ingatlah nasihat Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah, ketika beliau mengatakan dalam salah satu asar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dan Al-Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah, kemudian Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra, kata Al-Imam Abu Qilabah, namanya siapa? Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah. La tujalisu ahla al-ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu ay yaghmisukum fi dalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa, ya Sufi, ya Syi'i, ya Khariji, Takfiri, ya Mu'tazili, ya Qadari, semua jenis ahlul bid'ah. Jangan, kata Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Abu Qilabah, jangan duduk dengan mereka. Karena aku sangat khawatir, tidak merasa aman, mereka itu ahlul bid'ah itu akan mencelupkan kamu dalam kesesatan-kesesatan mereka, atau setidaknya mereka akan menyamarkan, mencampur adukkan sesuatu yang kamu dahulunya sudah tahu, sudah berilmu, sudah bermanhaj dengannya, menjadi kacau, carut marut. Ini nasihat Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Ternyata Ali Al-Halabi tidak mengamalkannya. Duduk dengan ahlul bid'ah dalam sebuah muktamar, kalau seandainya muktamarnya tentang membantu orang-orang miskin, sebuah organisasi dana sosial, topiknya hanya bicara tentang bagaimana membantu orang-orang miskin, bencana alam, orang-orang yang sakit, itu pun tidak dibenarkan duduk dengan Sufi, dengan Syi'i, dengan Takfiri Khariji minal khawarij, enggak dibenarkan. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan dalam salah satu asarnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam kitab Al-Iban, "La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum tudhibu binuril iman aw tadhhabu binuril imani minal qulub." Jangan kalian duduk bersama ahlul ahwa, ahlul bid'ah, karena duduk dengan mereka itu akan menghilangkan cahaya iman dari kalbu. Cahaya iman yang bisa menerangi, oh ini bid'ah, oh ini syubhat, oh ini mungkar, sehingga dia pergi dari sana. Itu hilang cahayanya, redup, sehingga dia berjalan dalam kegelapan. Apa sebabnya? Duduk dengan ahlul bid'ah. Yang mengucapkan ini Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, dinukil oleh Al-Imam Ibnu Battah, dinukil oleh As-Salihin, Anis-Salihin, dinukil dari orang-orang soleh, dari para gurunya As-Salihin. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam salah satu fatwanya dalam Al-Fatawa jilid yang ke-35 halaman 414 mengatakan, fa idza kana ar-rajulu mukhalifan fis sayri li ahli syarr yuhadzar minhu. Kalau ada seorang yang dalam perjalanannya dia berteman, bermajlis dengan ahlul syar, ahlul bid'ah dan yang lainnya, yuhadzar minhu, wajib untuk ditahzir dari orang ini. Kenapa ditahzir? Apa karena dia dalam bidang asma was sifat berkeyakinan, berakidah dengan akidahnya Mu'tazilah? Apakah dia harus ditahzir, kata Syekhul Islam di sini, karena dia dalam asma was sifat bermadhab Asy'ari, atau dia dalam madhab tentang sahabat mencela sahabat Nabi, atau dalam madhab al-iman dia mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin seperti Khawarij? Lah, berteman, bergaul dengan ahlul bid'ah, kata Syekhul Islam, yuhadzar minhu, wajib untuk ditahzir dari orang ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada orang di zaman ini keilmuannya seperti beliau? Ada orang di zaman ini kesolehannya, ketakwaannya seperti beliau? Tidak ada. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Tentunya Ali Al-Halabi bukan tidak tahu ya ikhwan asar-asar ini. Makanya di awal majlis saya katakan, kita bukan orang pertama, bukan generasi pertama belajar yang ini, asar-asar seperti ini. Ada yang mendahului dulu sempat diberi taufik oleh Allah untuk belajar di Jami'ah Islamiyah, untuk belajar di hadapan masyayikh sunnah. Tidak semua kita mendapatkan taufik itu, iya kan? Yang ada di masjid ini termasuk saya, tidak diberi taufik oleh Allah untuk belajar di salah satu Jami'ah Salafiyin yang didirikan oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya dari ulama, salah satu gurunya Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Amin Ash-Shinqiti dan yang lainnya dari a'immat sunnah. Diberi kesempatan mahal. Berapa banyak dari kita dan para pelajar yang ingin masuk ke jami'ah ini belum diberi taufik oleh Allah. Tapi sebagian mereka sudah diberi taufik dan sempat duduk di majelis-majelis ulama, sudah mendengar asar-asar seperti ini, bahkan sebagiannya membaca langsung dan mengajarkannya. Sekarang ini duduk dengan ahlul bid'ah, belajar di tempat-tempat pendidikan ahlul bid'ah, berguru kepada Mu'tazilah, kepada Qadari, kepada Syi'i, kepada Sufi. Mubarak Ba Mu'allim salah satu contohnya, salah satu da'i Radio Roja, murid Mu'tazili, gurunya Mu'tazili, bukan sekedar berteman hadir di sebuah seminar, sebuah muktamar, berguru kepada Mu'tazili, kepada Qadiri, Qadari, belajar ilmu filsafat, ilmu kalam. Begitu juga yang lainnya, beberapa teman-temannya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Yang satu lagi mengaku bermanhaj salafi, tapi duduk dengan ikhwani dalam sebuah seminar, walaupun mungkin seminarnya bukan urusan agama, mungkin urusan perdagangan, urusan perekonomian, atau pendidikan. Duduk dengan ikhwani, sungguh dia telah meninggalkan dan tidak beramal dengan salah satu pokok dasar atau usul salafiyah yang ditanamkan oleh ulama kita sejak dahulu, yang baru saja mungkin 3 atau 4 asar yang kita dengarkan. Kalau kita seandainya mengkaji, dan semoga di suatu waktu bisa dikaji oleh ustaz kita di sini, ustazuna al-ustaz Syafruddin hafizahullah, al-ustaz Abdul Haf di Bantul, dan beberapa asatidah yang lainnya, ustazuna al-ustaz Abdul Jabbar, al-ustaz Abu Ishaq, dikaji kitab-kitab Asy-Syari'ah lil-Ajuri, beberapa asar dari sana, Libanah As-Sughratul Kubra, Ibnu Battah, dan yang semisal ini, usul sunnah lil Imam Ahmad, ditanamkan dalam kitab itu tadi, tentang sikap menjauhi ahlul bid'ah. Jangan bermajlis, jangan diberi kesempatan ahlul bid'ah berbicara di hadapan kita. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Maka Ali Al-Halabi sekarang sudah menjadi ringan baginya duduk dengan ahlul bid'ah. Salah satu contohnya adalah kehadirannya dalam muktamar tadi. Antum siap duduk dengan Syi'i di sebelah antum? Ini Syi'i meyakini Abu Hurairah telah memalsukan hadis. Syi'i Rafidhi meyakini bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha sekarang telah diazab di kuburnya, atau berbagai keyakinan-keyakinan Syiah yang lainnya, rela duduk di sebelah antum. Orang yang seperti itu, yang kita tidak akan rela duduk bersebelahan, bahkan sholat bersebelahan dengan orang yang mencaci maki ayah kita atau ibu kita, kita akan pergi dari tempat itu, betul enggak? Ini yang menuduh ayah saya sebagai koruptor. Ini orang yang mencela ibu saya, bahwa ibu saya adalah wanita nakal. Enggak akan sanggup dia satu masjid dengan orang itu. Apalagi satu shof, apalagi duduk bersebelahan. Padahal urusan pribadi. Siapa sih ayah kita, walaupun kita memuliakan ayah kita, menghormatinya dan berbakti kepadanya. Tidak bisa dibandingkan tentunya dengan orang-orang soleh, para ulama, apalagi para sahabat. Siapa sih ibu kita? Walaupun kita menghormatinya, mendoakannya, memintakannya ampunan dan rahmat baginya, berbakti untuknya. Tetapi tentunya ibu kita tidak bisa dibandingkan dengan Sayyidah Aisyah, dan tidak boleh dibandingkan. Bagaimana kita bisa marah, bermuka masam dengan orang yang mencela ibu kita? Kalau dia berjalan di satu gang, kita akan melewati jalan yang lainnya. Atau kalau kita memiliki kemampuan fisik, kita akan pukul dia, atau kita gunakan kekuatan fisik. Kita rela duduk dengan pencela Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin, Zawjatin Nabi, menunjukkan dalam kalbu dia manhaj yang menyimpang. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. ternyata yang tadi saya katakan bahwa muktamar yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan dan Ali Al-Halabi sebagai salah satu yang menandatangani, sebagai salah satu yang menandatangani hasil kesimpulan majelis tersebut, mengandung berbagai penyimpangan. Saya katakan tadi, kalau seandainya majelis itu, muktamar tersebut berbicara tentang dana bantuan sosial untuk bencana-bencana alam di muka bumi, di dunia ini secara internasional, atau orang-orang miskin dan orang-orang cacat atau orang sakit, itu pun tidak dibenarkan duduk bersama mereka. Apalagi topiknya, pembahasannya, kesimpulan-kesimpulannya, antara lain bolehnya berbilang agama-agama manusia ini, mengajak toleransi antar umat beragama, mengajak adanya sikap toleransi antar madhab-madhab yang ada. Kemudian ternyata Ali Al-Halabi, kita tadi telah mengetahuinya, bukan Ali Al-Halabi yang dulu. Dia telah taubat dari manhajnya yang lalu. Di antara penyimpangan Ali Al-Halabi adalah pujian dan sanjungan dia dalam salah satu khutbahnya kepada Risalah Amman. Apa itu Risalah Amman? Secara global, Risalah Amman itu adalah sebuah keputusan, kebijakan dan dokumen sekaligus kerajaan Jordan dalam menyikapi berbagai kasus teror di muka bumi, di dunia ini, di berbagai negara. Maka hadirlah dalam pertemuan tersebut berbagai pihak yang kemudian dikenal dengan istilah Risalah Amman. Amman itu ibu kota Yordan. Kalau seperti kita ini dikatakan apa? Petisi Jakarta atau apa namanya? Istilah-istilah seperti itu. Ya. Super Semar misalkan. Ya. Dekrit apa? Presiden 5 Juli ya. Nah, saya sudah lupa sejarah, coba diingatkan. Nah. Semisal itu. Nah. Dekrit Amman, itulah boleh diberi nama Risalah Amman ini. Ali Al-Halabi memberikan pujian yang setinggi langit terhadap Risalah Amman ini. Apa sebenarnya isi daripada Risalah Amman ini? Dijelaskan oleh masyayikh kita, Syekh Rabi', Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Ahmad bin Umar Bazmul, Syekh Az-Za'tari hafizahumullah jami'an, tentang sebagian isi dari Risalah Amman. Antara lain, sikap toleransi agama untuk hidup bersama. Yang kedua, persatuan agama atau persatuan lintas agama dalam bahasa kita. Yang ketiga, sikap saling menghormati kitab-kitab suci samawi. Kitab-kitab suci samawi itu apa saja? Al-Quran, jelas, Injil dan Taurat, yang sekarang ini banyak ada pengikutnya. Tapi pertanyaannya sekarang, benarkah toleransi beragama itu dibenarkan dalam Islam? Benarkah sikap menghormati buku-buku atau kitab-kitab suci samawi? Kita menghormati Taurat, padahal yang dimaksud kalimat Taurat dan kalimat Injil di masa ini adalah Injil yang dipakai oleh kaum Nasara. Kalau kita menghormati Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa yang belum muharraf, yang belum disimpangkan dan diselewengkan, dikurang-kurangi dan ditambah-tambah, maka kita menyatakan na'am, kita beriman. Amanna billah wa kutubihi wa rusulih. Kita beriman kepada Allah dan kitab-kitab suci yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan kepada para nabinya. Tapi kalau yang dimaksud kitab suci Injil yang ada sekarang ini, dan ini sekarang yang dimaksud oleh Risalah Amman, menghormati Nasoro, menghormati Yahudi, saling menghormati, Nasoro menghormati Muslimin, menghormati Islam dengan kitab sucinya Al-Quran, menghormati Nasoro dengan kitab sucinya Injil, menghormati Yahudi dengan kitab sucinya Taurat. Ini adalah kesesatan nyata. Dan dalam Risalah Amman ini juga berisi seruan untuk beramal dengan demokrasi. Semua ini dipuji oleh Ali Al-Halabi. Tidak hanya sekali dia memujinya, berulang kali, dan terus membelanya. Pujian tadi tidak hanya dalam khutbah, bahkan dalam karya tulisnya. Setidaknya ada 3 karya tulis yang berisi pujian terhadap dekrit Amman atau dokumen Amman ini tadi, yang tentunya itu atas persetujuan dan mungkin arahan Raja Yordan. Dan Ali Al-Halabi berceramah di hadapan Raja. Masya Allah. Nah, seorang salafi dan bahkan salah satu petunjuk salaf, mereka menjauh dari majlis-majlisnya siapa? Sultan. Dari majlis-majlisnya orang-orang pemerintahan, para politikus. Takut dulu salaf. Sebagian mereka karena takutnya sampai melarikan diri. Takut diminta, takut diajak bersama mereka dalam pemerintahannya. Takut. Sampai ada yang meninggal dunia dalam persembunyiannya. Bukan sembunyi karena mau dibunuh oleh musuh yang membenci akidahnya. Bersembunyi dari penguasa yang ingin meminta dia sebagai qadhi, sebagai hakim, sebagai mufti dan yang semisalnya. Menjauh, ketakutan. Tidak jarang yang seperti ini terjadi pada sejarah salaf. Tetapi ternyata Ali Al-Halabi duduk di majlis seperti itu bersama juga ahlul bid'ah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Tidak sampai di sana saja. Bahkan Ali Al-Halabi dalam upayanya membela setelah ulama menasehati agar rujuk dari pujiannya tadi, justru dia membela dengan berbagai cara. Di antara cara pembelaannya adalah atsana 'alal muwaqqi'in 'ala risalat Amman. Pujian terhadap para penanda tangan dokumen atau dekrit Amman itu tadi. Apa kata dia tentang risalah Amman? Aqarraha 'adadun kabirun minal jihatir rasmiyah fil Urdun wa kharijiha minal ulama'i thiqat wal wulatil umana. Masya Allah. Sebenarnya kata Ali Al-Halabi, dekrit Amman ini telah disetujui oleh sejumlah besar dari lembaga-lembaga resmi, baik di dalam Yordan maupun luar Yordan. Nanti kita akan tahu lembaga resmi itu siapa saja. Dan juga telah dibenarkan, disetujui, diridhoi, direstui oleh para ulama thiqat. Ulama thiqat. Wal wulah al umana, dan pemerintahan-pemerintahan yang amanah yang merestui dekrit Amman ini tadi. Mari kita tinjau siapa ulama-ulama tersebut yang menandatangani atau yang menyetujuinya, merestuinya. Ternyata di deretan yang diberi nama ulama thiqat didapati di sana lebih dari 30 tokoh utama Syiah Rafidhah. Tentunya antum ketika mendengar telah ditandatangani atau direstui oleh ulama thiqat, bayangannya antum kan Syekh Shalal Fauzan, Syekh Ghudayyan, ya, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad Al-Madkhali, Syekh Abdullah Al-Bukhari, ulama thiqat. Di benak antum seperti itu. Ali Al-Halabi sengaja membiarkan ini global. Para pengikutnya, baik yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri ini, wah itu sudah dibantah oleh Syekh. Wah benar itu, ternyata yang mendatangani atau yang restu merestuinya itu ulama thiqat. Makanya antum baca, jangan terburu-buru. Maka dari itu kami tidak terburu-buru. Setelah dibuka, ada situs resminya Risalah Amman ini. Siapa di situ deretan yang diberi nama ulama ini tadi? Ternyata lebih dari 30 ulama Syiah Rafidhah. Menurut Ali Al-Halabi itu ulama thiqat, ulama-ulama terpercaya. Dulu Ali Al-Halabi membantah Syiah. Lu lupa antum, sudah rujuk, sudah tobat. Karena yang dulu itu sikap keras. Kalau bahasanya Abul Hasan, itu manhaj yang sempit. Yang kita inginkan yang lapang dan luas, yang bisa mencakup semua umat. Termasuk di dalam semua umat ini adalah Rafidhah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Wa fihi maraji' al-Ibadhiyah wa Zaidiyah wa masyayikh al-Azhar wal ikhwan al-muslimin al-Ash'ariyah wa Sufiyah. Wa fihim kuttab mutaqafun wa mufakkirun mustasyriqun. Dan diantara yang merestui menandatangani dekrit Amman ini adalah juga tokoh-tokoh Al-Ibadhiyah. Apa itu Al-Ibadhiyah? Salah satu kelompok, kelompok Khawarij. Dan Syiah Zaidiyah serta para Masyaikh Azhar. Tahu Universitas Azhar di Kairo? Itu Universitas Salafi, itu universitasnya orang-orang liberal, ya, yang ikut merestui dekrit Amman ini. Dan juga orang-orang tokoh-tokoh Sufi dan Ash'ari, termasuk para penulis-penulis barakallahu fikum orientalis, nah, yang menandatanganinya atau merestuinya. Ini yang kata Ali Al-Halabi diberi julukan apa? Ulama thiqat. Sementara yang diberi istilah dengan al-wulah al-umana, pemerintah-pemerintah yang pengemban amanah. Ternyata kita mendapati di antara yang menandatangani atau yang merestuinya adalah Ahmadinejad. Sunni, Salafi. Presiden mana itu? Iran. Iran itu negara tauhid kan? Nah, ya tauhidnya Iran. Negara Syiah Rafidhah, dan ini orang Ahmadinejad adalah Syi'i Rafidhi. Menurut Ali Al-Halabi adalah al-wulah al-umana. Juga direstui oleh pemerintah-pemerintah yang amanah. Wahai Radio Roja, betapa Anda telah menjadi corongnya penyimpangan bid'ah dan kesesatan. Nah, Badrus Salam, LC, ya, pimpinan atau yang semana dengan ini Radio Roja, ya, ini termasuk orang yang asobiah berat kepada Al-Halabi dan beberapa pemberi materinya itu, ya, para pematerinya itu orang-orang yang asobia berat kepada Al-Halabi. Dauro yang terakhir ini pun diumumkan di Radio Roja dan disiarkan langsung melalui TV Roja. yang sangat disayangkan kalau ada yang mengatakan dari kita dalam tanda kutip bahwa Badrus Salam itu salafi, ditambah lagi salafi murni. Kebetulan tadi malam saya makan-makan bersama. Ini musibah. Imma dia orang yang tidak berilmu atau jahil tentang manhaj salafi, sehingga tidak mengerti dan tidak bisa memilah mana yang boleh dikatakan salafi dan mana yang tidak. Atau yang seperti ini, yang pertama harus diberi ilmu dulu. Dengan kata lain, belajar. Atau kemungkinan kedua, dia sudah tahu sebenarnya pernah belajar tapi lupa. Yang seperti ini kita katakan, ayo jangan lupa, diingat-ingat, sinau, belajar yang betul. Muroja'ah, sinau itu bahasa Arabnya ya, mudzakarah. Nah, atau yang ketiga, sudah tahu tetapi mengikuti hawa nafsu karena kepentingan-kepentingan, imma kepentingan zuhur, popularitas, atau kepentingan dunia, wallahu a'lam, atau kepentingan hasad, balas dendam, maka janganlah manhaj dijadikan tumbal dan taruhan hasad dan balas dendam. Jangan, rugi Anda, rugi besar. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ali Al-Halabi ternyata tidak cukup sampai di situ penyimpangannya. Masih terus berlanjut. Di antara penyimpangan-penyimpangan orang ini yang penting untuk disebutkan dan kita harus mengambil pelajaran, yang ternyata kesimpulan ujungnya itu adalah tidak beramal dengan beberapa prinsip salaf, atau sudah melupakan beberapa prinsip salaf dalam menyikapi ahlul bid'ah yang sekarang banyak diremehkan, yang ikhwanul muslimin merasa, pihak yang paling merasa dirugikan dengan penerapan manhaj salaf ini, ikhwan muslimin dan anak keturunannya, sururia, kutbia, ya, pengikut Abul Hasan, pengikut barakallahu fikum Adnan Ar'ur, pengikut Muhammad Hasan, pengikut Ali Hasan dan yang semisalnya. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tadi kita sudah selesai dari kemasan baru kaidah ikhwanul muslimin versi Sururia, kemudian versi Abdurrahman Abdul Khalid, kemudian versi siapa? Abul Hasan. Apa tadi kata Abul Hasan? Siapa yang ingat? Walaupun dengan bahasa Indonesia. Ada yang bisa angkat tangan? Kalau enggak bisa angkat tangan, saya angkatkan tangannya. Nah, antum. Yang dekat-dekat dulu. Dalam rangka menginginkan manhaj yang luas, lapang, agar bisa merekrut semua pihak, yang Syi'i, yang Sufi, yang Takfiri, yang Tablighi, semua jadi satu. Nah, ini Abul Hasan. Ali Hasan punya beberapa redaksi. Punya beberapa redaksi. Di antara redaksinya tadi, walaupun agak panjang, yaitu tadi, kami rujuk, Allah sudah memberi taufik kepada kami sikap lembut, yang hampir-hampir kami dahulu tenggelam dalam lautan ghulu dan sikap keras. Maka kami tidak merasa malu untuk mengatakan rujuk dari yang dulu, rujuk, tobat. Nah, di antara ucapan Ali Hasan adalah, la naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Masya Allah. Janganlah perselisihan kita, perbedaan pendapat kita tentang orang lain, yani selain salafiyin, kita berbeda pendapat menilainya. Mubtadi apakah bukan mubtadi? Hizbi apakah bukan hizbi? Khawarij apakah bukan khawarij? Syi'i apakah bukan syi'i? Jangan sampai perbedaan kita menilai ini tadi menjadikan sebab perpecahan internal dalam tubuh salafiyin. Bagus enggak? Bagus kan? Indah gitu loh. Kata-katanya indah. Tapi memang ahlul batil. Demikian turun-temurun. Nah, ingat dahulu, era Jaham bin Sofwan sudah usang syubhatnya dengan redaksi yang dulu. Ganti redaksi berikutnya. Tawakuf. Ya, enggak melanjutkan. Al-Quran kalamullah. Ya, cukup. Sampai situ. Coba bilang, bukan makhluk. Oh, sudah cukup. Jangan terlalu panjang. Buka masalah. Loh, bilang, bukan makhluk. Enggak mau. Lanjut lagi. Ini dibantahi oleh ulama al-waqifah, orang-orang yang bermadhab tawakuf ini. Ternyata menjadi pintu berikutnya bagi Jahmiyah untuk sampai pada kesimpulan Al-Quran makhluk, laisa kalamullah. Datang Al-Karabisi, enggak kalamullah, tapi lafzi bil-Quran makhluk. Ganti yang berikutnya Asy'ariyah, karena ini sudah dibantahi oleh ulama. Umat sudah meninggalkan itu, sudah menjauhi. Sampai-sampai al-mutawakkil ala Allah, khalifah yang keempat setelah al-ma'mun, al-wafiq, dan yang berikutnya kemudian al-mutawakkil ala Allah, yang Imam Ahmad kemudian dikeluarkan dan dibebaskan dari penjara dan kemudian menyatakan kembali kepada manhaj ahli sunnah. Maka pemerintah pada waktu itu, penguasa al-mutawakkil, datang kepada Imam Ahmad menyodorkan nama-nama, deretan nama. Siapa di antara nama-nama ini yang bisa diajak bekerja sama untuk menjadi pembantu-pembantu pemerintah dalam beberapa bidang, ya, ya mungkin kepala depaknya, mungkin kepala KUA-nya istilahnya, ya. Siapa coba sebut? Langsung tanya ke Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad melakukan jarh wa ta'dil. Fulan jangan, yang fulan jangan, karena ini begini, ini pengikutnya Bishr al-Marisi. Fulan mengikuti pendapatnya Jahm. Fulan jangan. Pemerintah ngikutin nasihatnya Imam Ahmad. Jadi kayak dicoretin gitu. Ini jangan. Sampai setingkat itu jayanya sunnah, ya. Setelah hancurnya Jahmiyah, setelah mereka berkuasa tiga generasi kekuasaan. Nah, ikhwani fiddin azdaniyallahu wa iyyakum, di saat itu maka bingung ini orang-orang Mu'tazilah, gimana ini? Gimana caranya? Munculkan cara-cara baru, syubhat-syubhat baru untuk merekrut umat. Nah, maka ulama pun membantahi dengan berbagai karya dan fatwa-fatwa syubhat-syubhat baru itu tadi. Ini seperti ini berulang. Dan sekarang kita sedang membahas yang terjadi di zaman kita. Kalau disebut nama Al-Qarabisi pada waktu itu, sebelum ada tahzir, sikap umat pada dia terkait keilmuannya tidak jauh berbeda sikap kita pada Alil Halabi. Alim kok, masya, yang banyak tahqiqnya itu, yang banyak takhrijnya itu, kitab-kitabnya, yang muridnya Syekh Al-Albani. Sebagiannya berasabiyah. Akhirnya asabiyah itu mendorong dia untuk menolak nasihat ulama, yang nanti akan kita bacakan siapa dari ulama-ulama yang telah berfatwa dan apa saja fatwanya. Ikhwani fiddin, pernyataan Ali Al-Hasan Al-Halabi, la naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Nah, janganlah perbedaan kita tentang orang lain di luar salafiyin menjadi sebab perselisihan di dalam atau di internal salafiyin atau di antara kita ini. Ternyata ya ikhwan, ini ucapan diulang-ulang oleh Al-Halabi, termasuk ditulis dalam salah satu kitabnya yang berjudul Manhajus Salafus Saleh. Masya Allah, Halabi punya kitab, ya, judulnya Manhaj As-Salafus Saleh. Hati-hati ikhwana, jangan membaca buku ini. Yang suka nerjemahkan buku, hati-hati. Wah, judulnya bagus, Manhaj As-Salafus Saleh, ya. Kemudian ayo kita terjemahkan. Jangan terburu-buru. Tanya ulama, ya, tanya dulu, rundingkan dengan asatidzah, jangan sudah terlanjur tersebarkan, waduh, na'udzubillah, ternyata isinya banyak penyesatan kepada umat, akhirnya kita punya andil. Keuntungan yang kita dapat beberapa puluh juta, tetapi kita punya andil menyesatkan umat. Setidaknya penyesatan umat itu pembelaan mereka terhadap tokoh tadi. Penolakan mereka terhadap fatwa ulama tentang tokoh ini, terlanjur sudah punya bukunya, sudah dikoleksi, sudah pernah membaca, sudah mengambil beberapa faedah ilmiah dari sana. Ketika ada fatwa dari ulama, wah, jangan-jangan ini mungkin salah fatwanya, mungkin informasinya salah, mungkin. Nah, akhirnya datang kepada dai-dai, ustad-ustad yang dia anggap bisa mentolerir asobiah dia terhadap tokoh tadi. Masa ustad ini ditahdir? Oh, enggak. Dia orang yang ulama. Coba lihat nih, karyanya yang ini, karyanya yang itu, di bidang ini, di bidang itu. Masa mau dikatakan sesat? Tambah yakin dia. Bermula dari kita. Ya, bermula dari kita. Wal'iyadu billah. Ikhwani fiddin, di dalam kitab yang baru saja kita sebutkan judulnya, diulang dalam beberapa tempat oleh Ali Al-Halabi. Naam. Begitu juga dia sebutkan manhaj ini dalam sebuah muhadarah yang berjudul Al-Jarh wa Ta'dil Usulun wa Dawabit. Jarh wa Ta'dil, pokok-pokok dasarnya dan kaidah-kaidahnya. Indah kan tentang jarh wa ta'dil. Nah, mari kita dengarkan apa pernyataan Ali Al-Halabi. Kalau tadi global itu pernyataan. Dalam kitab Manhaj Salafus Saleh halaman 326, dia mulai sedikit merinci siapa itu ghairuna itu tadi. Siapa orang lain di luar salafin yang perbedaan kita tentang mereka jangan menjadi sebab perselisihan internal. Siapa itu di luar kita yang dimaksud? Mari kita ikutin bersama-sama. Dia membuka kancing bajunya satu-satu. Ya. Kalau masih tertutup, ulama aja yang tahu. Iya, tapi dibuka oleh ulama nih, tek satu. Ternyata yang buka dia sendiri. Unda masih ngado kok Ustaz itu. Berikutnya lagi buka. Nah, kan mulai buka lagi. Oh, ternyata banyak boroknya. Oh, ternyata banyak panunya. Makanya berterima kasihlah kepada ulama. Barakallahu fikum. Berterima kasihlah kepada ulama. Dengan cara apa? Mendoakan mereka, menjalankan fatwa-fatwanya. Nah, barakallahu fikum. Ali Al-Halabi berkata, "Wa hadza nafsuhu ma'na ma ukarriruhu daiman min qawli." Dan inilah makna yang selalu aku mengulangnya dari perkataanku, la yajuzu an naj'ala khilafana al-ijtihadil mu'tabar nahnu ahlas sunnah fi ghairina mimman khalafana aw mimman khalafas sunnah min mubtadi'in aw sunniyin waqa'a fi bid'ah sababan fil khilafi bainana. Inilah maksud dari ucapanku yang selalu aku ulang-ulang. Jadi jangan ada yang mengatakan itu kan mungkin salah ucap. Ini ada pembela-pembelanya suka gitu. Salah ucap, lawang muhadharah kan biasa saja terjadi salah ucap. Ternyata Al-Halabi tidak berhenti ucapan ini dalam muhadharahnya, dinukil lagi dalam bukunya. Bahkan dia menegaskan, dan ini makna ucapanku yang selalu aku ulang-ulang. Berarti memang sengaja dan tahu maknanya, tahu maksud dan tujuannya. Kata dia, yaitu, kata aku, tidak boleh kita menjadikan khilaf al-ijtihadi, khilaf ijtihadi mu'tabar. Perhatikan baik-baik. Jadi khilaf yang dimaksud ini yang digolongkan ijtihadi, masih dalam ruang lingkup ijtihad, antara kita ahlus sunnah tentang orang lain di luar kita, mimman khalafas sunnah, dari kalangan orang-orang yang menyelisih sunnah. Global kan masih? Orang-orang yang menyelisih sunnah. Kalau tadi, ghairuna, orang-orang di luar kita. Siapa ini orang-orang di luar kita? Mimman khalafas sunnah, yaitu orang-orang yang menyelisihi sunnah. Dia lanjutkan, kancing berikutnya dibuka lagi. Min mubtadi'in, baik dari kalangan ahlul bid'ah. Jangan perselisihan kita tentang dia menjadi sebab perselisihan internal kita. Dia yang menafsirkan ini. Siapa itu orang di luar kita? Tafsiran pertama apa tadi? Mimman khalafa as-sunnah, yaitu dari kalangan orang-orang yang menyelisih sunnah. Tafsir kedua lebih rinci lagi. Min mubtadi'in, dari kalangan ahlul bid'ah. Sudah ya kawan? Kita buka kancing berikutnya. Dalam ceramahnya yang berjudul tadi Al-Jarh wa Ta'dil, dia mengatakan wa nuqtatun muta'alliqatun bihadzal amr ayyuhal ikhwa fillahi aidha, dan satu titik penting, satu poin penting, satu permasalahan penting yang terkait dengan pembahasan ini, yakni pembahasan jarh wa ta'dil. Wahia, yaitu inna ikhtilafana fi ghairina, bahwasanya perbedaan di antara kita tentang orang di luar kita. Siapa dia? Min mubtadi'in, dari kalangan ahlul bid'ah. Min hizbiyin, dari kalangan hizbi. Min harakiyin, dari orang-orang pengikut harakah-harakah ini. Min takfiriyin, dari kalangan orang yang berpaham takfiri, khawarij. Min sufiyin, dari orang-orang sufi. Min ghairi dalik, dan yang selain itu. Jangan sampai perselisihan kita dengannya menjadikan sebab perselisihan di antara kita. Mari kita coba. Takfiri. Saya dan antum yakin bahwa Usama bin Laden adalah salah satu khawarij yang sesat, menyimpang, ahlul bid'ah, yang harus umat ditahdir darinya. Betul enggak? Betul? Nah, kalau antum punya teman, tetangga sebelah, dia mengatakan Usama bin Laden seorang yang ikhlas, mujahid, yang mati sebagai syahid, yang harus diteladani kiprah dia. Gimana sikap kita? Wah, kamu ini, kamu mubtadi. Jangan. Kalau gitu kita bukan teman lagi. Jangan. Kenapa perbedaan kita tentang orang lain menjadikan sebab perselisihan internal antar kita? Gak boleh, kata Ali Al-Hanafi. Kalau di ma'had ini, ma'had Al-Ansar, ada satu murid yang meyakini bahwa Abu Bakar Ba'asyir itu adalah khawarij yang harus ditahdir, mubtadi'un, benar enggak? Ada yang beda? Enggak apa-apa, enggak perlu berselisih. Ya. Ingat kembali kepada manhaj Ikhwanul Muslimin yang tadi. Ingat kepada manhaj Al-Muwazanat. Ingat kepada manhajnya Abu Hasan Ali Al-Halabi. Datang yang berikutnya. Jangan berselisih, satu ma'had kan kita ini, ma'had Al-Ansar. Antum yakin bahwa Allah punya asma, punya sifat. Antum beriman kepada takdir, ya kan? Sama kita, sudah kita bersatu, ma'had Al-Ansar. Jangan berselisih. Ya saya bicara ini karena kebetulan di ma'had Al-Ansar. Kalau di ma'had Salafi Jember, ya contohnya ma'had Salafi Jember. Sama. Atau salah satu ustadznya, satu ustadz mengatakan ya, bahwasanya Imam Samudra mubtadi'un dhalun, perlakuannya, perbuatannya adalah bid'ah dan dia mubtadi'. Yang satu mengatakan, ustadz jangan, dia pejuang, pahlawan yang peduli terhadap umat. Sama-sama ustadz, satu lembaga. Maka kita berta'awun dalam perkara-perkara yang kita sepakat. Jangan kita berselisih. Perselisihan kita tentang orang lain jangan menjadi sebab perselisihan kita dalam satu ma'had ini. Jangan, jangan. min sufiin yang berikutnya, sufi. Antum yakin enggak bahwa tarekat-tarekat sufi dan para tokohnya itu ahlul bid'ah? Ha? Ambil contoh siapa yang antum suka untuk jadi contoh? Ha? Terlalu banyak. Ya. Yang satu mengatakan pimpinan tarekat sufi Naqsyabandi misal. Hadza sufiyun dalun mubtadi'. Yang satu mengatakan, enggak, jangan ya akhi, yang adil. Saya melihat dia sholat malam sejak jam 2 malam hingga menjelang subuh. Ya, puasa di siang hari. Ha? Bersodakoh, lembut kata-katanya, tersenyum, tidak pernah lepas dari zikir lisannya. Anda katakan mubtadi', enggak bisa. Nah, oh ya sudah. Afwan. Jangan kita berselisih. Jangan. Antum teman kita. Kita kan satu yayasan. Saya sebagai wakil ketua, antum sekretaris. Masa berselisih gara-gara orang lain? Ini manhajnya Ali Hasan Al-Halabi. Ya. Min harakin anggota pergerakan-pergerakan yang ada, Hizbut Tahrir, Taqiyuddin Nabhani, saya atau sebagian dari antum meyakini hadza mubtadi'un mu'tazili. Mu'tazilah gaya baru. Yang satu mengatakan la, dia peduli kepada umat, mengkritisi pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang salah, perjuangannya untuk umat. Jangan berselisih gara-gara ini ya akhi, kita saudara. Masya Allah, mau dibawa kemana ya Halabi Salafiyin? Mau dibawa kemana oleh Anda? Nah, dan yang lebih parah, dia garis bawahi semua dia, wa min ghairi dzalik, dan dari mubtadi' yang lainnya, yang tidak hanya sufi, tidak hanya khawarij, tidak hanya haraki dan yang lainnya, berarti termasuk Syiah Rafidhah. Jangan berselisih bahwa barakallahu fikum, na'am, Ahmadinejad adalah Syi'i. Atau dengan kata lain, afwan, jangan kemudian perselisihan kita tentang Ahmadinejad ya, menyebabkan perselisihan dengan kita. Jangan. Jalaluddin Rahmat aja contohnya. Ha? Kalau di antara kita ada perbedaan, satu menyatakan Jalaluddin Rahmat ini baik, orangnya solidaritasnya tinggi, ukhuwahnya luar biasa, kalau berceramah santun. Ya. Yang satu menyatakan itu Syi'i, Syiah dia. Jangan berbeda, jangan berselisih gara-gara orang lain. Ya ikhwani barakallahu fikum, inilah salah satu maskot Radio Roja, TV Roja. Apakah pantas setelah ini kita mengatakan boleh mendengarkan, mengikuti, mengambil ilmu dari Radio Roja, dari TV Roja? Baik untuk awam, apalagi untuk salafiyin. Sungguh saya katakan, yang merekomendasi Radio Roja atau para pematerinya atau para pengelolanya, dia telah menyesatkan umat, baik dirasa ataupun tidak dirasa. Nasihat saya adalah bertaubatlah. Bertaubatlah dengan baik, wahai saudaraku. Dan jangan khawatir, Allah itu tawab, maha menerima taubat dan memberi taufik kepada seorang hamba untuk bertaubat. Ini adalah bagian pertama kajian kita di siang hari ini. Semoga Allah beri kesempatan kita untuk melanjutkannya ba'da salat zuhur bi'idznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.